Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ibadallah azzani Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala sebagai Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menguasai kita, yang memiliki kita, yang nantinya kita akan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan kita dengan sia-sia. Allah tidak menciptakan kita lalu kita dibiarkan begitu saja. Akan tetapi Allah menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, tujuan yang agung, yaitu untuk ibadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian akan menyangka bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Ini memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwasanya kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan sia-sia tetapi untuk ibadah kepadanya, dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Allah tegaskan dalam ayat ini bahwasanya tujuan diciptakannya manusia untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan bukan untuk dunia, akan tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Itulah yang Allah maksudkan di dalam penciptaan jin dan manusia ini, agar mereka beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ucapan ataupun perbuatan tersebut diketahui oleh manusia, dilihat oleh manusia ataupun tidak, maka hendaklah apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan itu bernilai ibadah, bahwasanya itu dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi ibadah itu amat luas sekali, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Seorang mukmin hendaklah melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai konsekuensi keimanan dia. Hendaklah dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dilihat oleh manusia ataupun manusia tidak melihatnya, tetapi Allah melihatnya. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah suatu ibadah itu dikatakan ibadah, tidaklah suatu ibadah itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melainkan terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Harus ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut. Hendaklah dia meniatkan ibadah tersebut karena Allah, mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan jannah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia beribadah karena dilihat oleh manusia. Bukan dia ibadah karena mengharapkan segelintir di tangan-tangan manusia. Tetapi dia beribadah kepada Allah, mengharapkan ridha dari Allah, sekalipun manusia tidak meridainya, sekalipun manusia tidak menyukai amalan tersebut. Tetapi itu dicintai oleh Allah, dia lakukan. Walaupun manusia tidak menyukai amalan tersebut, amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun manusia tidak ridho dengan amalan tersebut, tetapi Allah meridainya. Ini yang pertama, harus adanya al-ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang diperintahkan oleh Allah, agar ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada nabinya, Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishal lahuddin. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan amalan ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu memiliki niat. Orang yang beramal, orang yang berakal, ketika melakukan amalannya mesti ada niat yang mendorong dia melakukan perbuatan tersebut. Dan ingat kata Rasulullah, wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya masing-masing orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia meniatkan amalan tersebut ikhlas karena Allah, sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi balasan oleh Allah azza wa jalla. Sebaliknya, jika amalan tersebut tidak ikhlas, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, syariat Nabi, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya masing-masing orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Orang yang beramal, sholat misalnya, ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang beramal, sholat misalnya, dia tidak ikhlas, ya, dia karena ingin dilihat oleh manusia, memperindah sholatnya, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ana aghna syuraka wa nasyrik man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, aku adalah zat yang sangat tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal suatu amalan dalam keadaan dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selainku, maka aku tinggalkan dia, aku tinggalkan orang yang menyekutukan Allah dalam amalan tersebut, dan aku biarkan amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bahayanya orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah. Bahayanya orang yang melakukan amalan karena riaan linnas, karena riya, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan oleh Allah artinya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita seandainya ada kebutuhan kepada seorang, kepada seorang pimpinan kita atau majikan kita, kita ini sangat butuh kepada pimpinan kita, majikan kita. Kita datang kepada dia, kemudian dia membiarkan kita. Bagaimana sedihnya kita? Itu seorang pimpinan. Bagaimana manusia ini yang dia ini butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian ini sangat butuh kepada Allah, dan Allah zat yang maha terpuji, zat yang maha cukup, tidak butuh kepada makhluknya dan maha terpuji. Kita sangat butuh pada Allah. Tetapi ketika kita yang butuh kepada Allah ini, Allah membiarkan kita, betapa sedihnya kita, betapa sengsaranya kita. Oleh karena itu, jangan kita menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Ini syarat yang pertama, yaitu al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Kemudian syarat yang kedua, al-mutaba'ah lir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencocoki amalan kita ini dengan syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fahuduh." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa untuk kalian, yang Rasulullah datangkan untuk kalian, maka fahuduh, maka ambillah, laksanakanlah, kerjakanlah, pegang kuat-kuat. Ini perintah dari Allah agar kita melakukan segala apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, tinggalkan, jauhi. Jangan sekali-kali dekati, jangan sekali-kali diamalkan. Bahaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada syariatnya amalan tersebut dari kami, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Amalan yang menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertolak. Bahkan tidak sekedar tertolak. Allah azza wa jalla menjelaskan dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisih syariat Nabi, hendaklah takut untuk tertimpa fitnah di dalam hatinya. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, penyimpangan. Hendaklah orang-orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah takut fitnah menimpa pada hatinya. Naudzubillah, kalau seorang menyimpang hatinya, sesat dia, naudzubillah, dia tidak akan tenang hidupnya. Gundah gulana. Tidak akan bahagia dia karena menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu balasan di dunia. Dan balasan di akhirat, yaitu mereka nanti akan mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Jadi menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih syariat Rasul bukan sekedar ditolak amalan kita, tetapi subhanallah, orang yang menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan azab yang amat pedih dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, jangan kita menyelisih Rasul. Ingat, Rasul itu adalah utusan Allah, orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita mengikutinya. Jangan kita mengingkari atau bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan azab yang amat pedih. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dalam khotbah yang pertama ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepadanya, mengesakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidaklah diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, yaitu harus sesuai dengan bimbingan atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah meyakini apa yang telah Rasulullah, yang Allah ceritakan tentang Rasulnya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian ikuti. Ini Allah yang mengatakannya. Uswatun hasanah itu ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik. Dalam masalah apa saja? Dalam masalah ibadah, Rasul orangnya yang pantas untuk kita ikuti. Di dalam masalah akhlak, masalah adab, Rasul orangnya yang pantas untuk kita ikuti. Di dalam masalah muamalah, hubungan dengan hamba-hamba Allah, Rasul orangnya yang pantas dan layak untuk kita ikuti. Jangan mengikuti orang lain. Jangan mengikuti ya, atau mengambil figur-figur selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini pasti masuk jannah, kecuali orang yang enggan untuk masuk jannah. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, dia masuk jannah. Dan barang siapa yang durhaka, menentang ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia adalah orang yang enggan untuk masuk jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada diri kita semuanya agar kita bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Aqimish shalah.